Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adana Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluh yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita taqarrub kepada Allah, untuk kita melaksanakan minal wajibat alladhi awjadallahu alal ibad, untuk kita melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hambanya. Di antaranya adalah salat fardu, salat maghrib dengan berjamaah, ataupun duduknya kita di majlis ilmu, di majlis yang didoakan oleh para malaikat Allah Azza wa Jal. Majlis ilmu adalah majlis yang malaikat-malaikat Allah senantiasa mencarinya, bertebaran di muka bumi ini untuk mencari majalisul dzikir, majalisul ilm. Kemudian malaikat-malaikat itu mendoakan orang-orang yang berada di majlis tersebut, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah mudahkan kita untuk senantiasa mencintai al-ilm. Karena dengan al-ilm syar'i, Allah mengangkat derajat seseorang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, minkum, diantara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki al-ilm, yaitu ilmu syar'i, ilmu din, darajat, dengan sekian derajat yang masing-masingnya berbeda-beda antara seseorang yang satu dengan yang lainnya, dikarenakan tingkatan iman dan tingkatan ilmu serta amal yang berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah fi hadhihi al-lailah kita akan ke kembali di malam ini membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin bab At-Taubah. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-15. Naam. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillah afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardil falah. Muttafaqun 'alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulillah, beliau adalah pembantu atau pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillah afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum. Allah subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba dari seseorang yang dia kehilangan ontanya dengan perbekalannya. Waqad adallahu fi ardin falah, di mana ontanya itu pergi meninggalkan dia sehingga dia tersesat, ya, di tengah-tengah padang pasir yang luas. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilai. Allah subhanahu wa ta'ala sangat bergembira dengan taubatnya hambanya ketika dia bertaubat kepada Allah. Min ahadikum, dibandingkan salah seorang dari kalian, kana ala rahilati bi ardin fala, yang kehilangan ontanya di tengah-tengah padang pasir yang luas. Fanfalat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa syarabahu fa ayyasa minha. Kemudian onta tersebut meninggalkan dia bersama dengan bekal-bekal dia yang ada di atas onta. Ta'amuhu wa syarabuhu, ya, makanan-makanannya, minuman-minumannya. Nah, dibawa pergi sama ontanya. Fa ayyasa minha. Kemudian dia sudah putus asa, ya, ditinggal oleh onta dan perbekalannya yang ada di atasnya. Ditinggal di tengah-tengah padang pasir sendiri. Naam. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian hamba ini yang kehilangan onta dan perbekalannya ini putus asa, akhirnya dia mendatangi sebuah pohon yang rindang. Fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia berbaring di bawah naungan enam pohon tersebut. Waqad aisa min rahilati, dan dia sudah putus asa dengan onta, ya, yang membawa pergi perbekalan dia. Fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imatun indaha. Di saat kondisi dia sudah putus asa berbaring di bawah pohon. Nah, id huwa biha, tiba-tiba ontanya ini ada di sampingnya, ya. Mungkin waktu dia mungkin tertidur sebentar sejenak, tiba-tiba ontanya ada di sampingnya. Nah, sudah putus asa. Fa'isa minha, sudah putus asa dengan ontanya. Nah, kemudian tiba-tiba qa'imatan indahu, onta tersebut, ya, ada di sampingnya. Fa'akhadha bi khitamiha tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia langsung bergegas mengambil tali kengkang yang ada di ontanya. Kemudian dia mengatakan, dikarenakan kegembiraan yang sangat. Nah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Keliru ngomong. Fa akhta min siddatil farah. Keliru ya mengucapkan karena sangat gembiranya. Ya. Mestinya dia mengatakan Allahumma ana abdi wa anta rabbuka. Naam. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Wa anta rabbi. Nah, seperti itu mestinya. Tetapi ini kebalik. Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuka. Dan aku adalah Rabbmu. Naam. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya hambanya melebihi kegembiraan seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya dengan perbekalannya yang penuh, ya. Kemudian dia putus asa, tiba-tiba datang, ya. Nah, di samping dia, dan dia akhirnya gembira dengan sangat, sampai-sampai keliru dalam mengucapkan kegembiraannya. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada sebuah faedah. Nah, yang disebutkan oleh para ulama bahwa amalan taubat, ya, seorang hamba idza kana khalisan lillah, jika taubatnya itu ikhlas karena Allah, maka Allah itu sangat bergembira, sangat senang kepada hamba ini. Nah, walaupun dia telah berbuat dengan sekian banyak dosa, tetapi ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah bergembira. Ya. Allah senang dengan hamba ini. Nah. Barakallahu fikum. Melebihi kegembiraan, ya, seseorang yang kehilangan ontanya dengan bekalnya. Nah, sudah putus asa, tiba-tiba datang, melebihi, ya. Kalau kita bandingkan sekarang misalkan kita kehilangan mobil yang harganya mungkin 300 juta, ya. Nah, Pak Jiro niku pinten nggih? Ya, sekitar itulah ya, kalau yang ya. Subhanallah, sedang ke toko kontaknya ketinggalan, ya. Kontaknya ketinggalan, tiba-tiba ada yang bawa. Subhanallah. Ya, kita sudah putus asa. Karena apa? Kontak ada di mobil. Sudah enak sekali sudah malingnya. Subhanallah. Ya, Allah takdirkan, ya, ada orang yang menyelamatkan. Ya, tiba-tiba datang, kita sudah putus asa, sudah lapor polisi, lapor ini, ya. Kemudian ada orang yang ngejar, ya, pencuri ini, akhirnya dapat mobil ini dan tahu, ya, siapa yang punya mobil ini, yaitu pemiliknya kita misalkan. Kemudian orang itu membawa mobil kita, datang dengan, Pak, mobil jenengan. Nah, wow, seperti apa mungkin. Mungkin kita kalau punya motor dikasih motor mungkin. Nah, ini Pak hadiahnya. Nah, karena itu tadi, sesuatu yang berharga di saat kita kehilangan sesuatu yang kita, ya, butuhkan, tiba-tiba datang itu. Nah, Masya Allah, ya. Nah, ini gambaran kegembiraan Allah dengan taubat seorang hamba melebihi seseorang yang menemukan barang miliknya kembali yang sangat berharga. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ada teman ikhwah yang dia termasuk penjual emas, ya. Qadarullah ma syaa fa'al, diuji oleh Allah. Ya, rumahnya dimasuki orang, emas 1 kilo dengan permata-permata setengah kilogram diambil sama orang ini. Ya. Jadi datang tanya ke pembantunya, "Bapaknya ada, Bu?" "Oh, sedang ke toko. Nah, oh saya lagi butuh. Pembantunya polos, ya. Akhirnya datang, rumahnya kosong blong, dibuka pintunya. Akhirnya malingnya masuk dengan enaknya, akhirnya menemukan yaitu tadi, ya, tempat emas 1 kilo dan permata setengah kilo. Tidak tahu itu berapa itu tahu diuangkan. Hilang. Sudah bingung, ya. Waktu saya pas kajian di rumahnya, makan di rumahnya, sudah sabar itu harta titipan Allah. Nah, itu baru harta, belum nyawa kita. Kita masih bisa nafas. Nah, ya. Itu ya kan sudah, kalau sudah memang takdirnya memang sudah hilang, ya sudah hilang. Kalau itu memang rezeki kita, akan kembali kepada kita lagi. Seperti kejadian ini. Nah, orang yang sudah putus asa, tiba-tiba ontanya datang di sampingnya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedah yang pertama. Hathu ala taubah. Li'annallaha yuhibbuha wa hiya min maslahatil abdi. Anjuran untuk kita bertaubat kepada Allah. Dikarenakan Allah Azza wa Jal mencintai amalan taubat ini. Ya. Dan taubat ini ada maslahat bagi seorang hamba. Maslahatnya dunia akhirat. Nah, ya. Karena apa? Di antara tips, ya, sukses dunia akhirat yaitu istighfar dan taubat, ya. Itu resep seorang ketika ingin dia sukses dunia akhiratnya, ya, bukan semata-mata kemahiran dia punya ilmu, nah bukan spesialis ini bukan, tapi itu tadi dia menjadi hamba Allah yang Allah ridha kepada dia, yang Allah cinta kepada dia, karena itu sudah janji Allah. Nah, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin mukminah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah mendatangkan di dalam ayat ini, ya, harfut taukid. Nah, falanuhyiyannahum, benar-benar aku akan memberikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang makmur. Ya, masya Allah. Ya itu tadi beriman, ya, dan beramal soleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini janji Allah. Ya, termasuk di antara amalan-amalan ahlul iman adalah at-taubah wal istighfar. Ahlul iman itu amalan di antara amalannya yaitu amalan ketaatan di antaranya taubat dan istighfar. Nah, terkadang orang menyepelekan amalan istighfar, amalan taubat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, adapun taubat kebaikan yang besar, ya. Di sisi Allah, masya Allah, Allah lebih, ya, bergembira dibandingkan seseorang yang kehilangan barang yang berharga kemudian ketemu kembali, ya. Kegembiraan hamba ini, ya, tidak ada apa-apanya dengan kegembiraan Allah ketika melihat hambanya bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka Rasulullah mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah." Janganlah kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terkadang kita meremehkan, ya. Ada orang tua mungkin kebetulan dia di jalan. Di jalan sedang berjalan dia tertatih-tatih. Ternyata dia mau ke pasar. Ya. Kita punya motor, kebetulan tidak ada yang membonceng, ya. Kita kayaknya enggak kepikir untuk kita, ya, menghampiri, nah, bapak tua ini untuk kita ajak kita bonceng, ya. Nah, enggak kepikir, padahal nganggur ini, ya, motor ini nganggur. Nah, padahal kesempatan di situ apa? kebaikan, ma'ruf, ya, kebaikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian kisah Israiliyat, ya, kisah-kisah umat terdahulu yang mereka beramal dengan perkara yang sepele, ternyata Allah menjadikan asbab dukhulil jannah, sebab orang ini masuk ke dalam surga Allah. Ya. Nah, masih ingat kisah imra'ah zaniyah, wanita pezina, ya, yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Wanita pezina, pelacur lah kalau bahasa kita ini, pelacur sudah, ya, wanita hidung belang, eh? Ada ya, kan ada laki hidung belang, ini wanita hidung belang. Nah, subhanallah, ternyata dengan sebab wanita ini iba, ya, merasa kasihan melihat anjing yang kehausan yang menjulurkan lidahnya, ya, mencari air, nah, lari ke sana, lari ke sana, ya, karena kehausan di panas yang terik, melihat seperti ada air fata morgana, didatangi gak ada, akhirnya lidahnya terus menjulur. Wanita ini iba, akhirnya dia melepas salah satu sepatunya dan mengambil air ke dalam sumur dengan sepatunya tadi. Kemudian dikasihkan air itu ke anjing yang kehausan. Subhanallah. Min hadhil asbab, dengan sebab amalan yang sepele ini, hadhil imra'a zaniyah dakhalatil jannah. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, remeh, ya. Remeh. Nah, tetapi masya Allah, Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian tuh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, kadang kita maunya kita sholat lima waktu, tahajud, ya, sedekah. Ini yang kita perhatikan. Padahal ada di sana amalan-amalan remeh yang sepele, ternyata bisa menjadikan sebab kita apa? Masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Apa yang menjadikan amalan sepele itu, ya, diperhitungkan di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil, yang sepele, besar di hadapan Allah, diperhitungkan oleh Allah karena niatnya ikhlas. Karena ketika dia melaksanakan amalan itu, ya, melakukan hal itu ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Nah, sehingga Allah perhitungkan amalan yang remeh ini dibandingkan amalan-amalan besar dia yang lainnya. Ternyata apa? Amalan besar dia yang lainnya tidak ikhlas, kurang ikhlasnya. Ketika dia sedekah membangun masjid misalkan 300 juta, ya, ada terbetik sum'ah atau riya, sama Allah tidak diperhitungkan. Ya. Ketika dia sholat lima waktu, masya Allah datang lebih awal, tidak bersih dari yaitu tadi riya wala sum'ah. Nah, ternyata amalan yang sepele yang diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi taubat. Sepintas orang memandang taubat itu perkara yang remeh. Ya, nanti ajalah kalau sudah umur 7 bulan ke atas saya taubat. Saya akan sering ke masjid, sholat 5 waktu. Nah, sekarang lagi banyak-banyaknya apa namanya kegiatan, kesibukan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkisahkan seorang rahib. Rahib ini pendeta atau ahli ibadah dahulu, ya, sebelum datangnya Islam. Ini kisah Israiliyat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sahih, bahwa sang rahib ini ahli ibadah. Puluhan tahun dia beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, puluhan tahun. Ya. Subhanallah, suatu saat dia apa? Berbuat fahisyah. Perbuatan yang jelek, yang keji. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya, ya, menimbang, ya, ditimbang amalan kebaikan dia, ibadah yang puluhan tahun, dengan kejelekan dia dari perbuatan fahisyah dia, ternyata imbang. Subhanallah. Ya. Ternyata puluhan tahun dia beribadah kepada Allah dengan kemaksiatan, perbuatan fahisyah yang dia kerjakan sama, ya. Beratnya apa? Sama. Nah, kalau beratnya sama gimana ini? Ternyata apa? Allah melihat mungkin ada amalan dia yang lainnya selain ibadah. Ternyata apa? Dia pernah kelaparan. Sang rahib ini pernah kelaparan. Kemudian dia ya memiliki sepotong roti. Ya, sepotong roti. Dan akhirnya datang seorang fakir, seorang yang butuh, ya. Dia sudah lama beberapa hari tidak makan. Ketika melihat sang rahib ini memegang sepotong roti, orang ini menghampiri sang rahib. Wahai sang rahib, saya sudah berhari-hari tidak makan. Bolehkah saya meminta roti yang ada pada Anda? Maka sang rahib, wah, saya juga lapar ini. Nah, saya juga lapar ini. Sudah separuh-separuh saja ya. Nah, dipotong sama sang rahib. Roti satu potong itu dibagi dua. Hadalat wa hadali. Ini untukmu, ini untukku. Subhanallah, ternyata amalan memberikan separuh ya roti ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang. Ya. Akhirnya apa? Kebaikan sang rahib, ibadah yang puluhan tahun dengan fahisyah yang sama, ya, kemudian diletakkan separuh roti itu di timbangan kebaikan, amalan kebaikan. Masya Allah, akhirnya naik timbangannya, memberatkan, ya, dan akhirnya sang rahib ini masuk ke dalam surga. Masya Allah, amalan ringan, sepele, memberikan roti dengan ikhlas, ya. Nah, menolong seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka enggak boleh kita kemudian meremehkan ibadah yang agung, apalagi taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah yang sepele-sepele tadi itu bisa menjadikan sebab seorang itu menjadi ahlul jannah. Apalagi ibadah-ibadah yang mulia yang kita lakukan dengan ikhlas. Nah, ya, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan jannahnya. Kemudian faedah yang berikutnya, isbat al-farah lillahi azza wa jal. Penetapan sifat al-farah, yaitu gembira bagi Allahu azza wa jal. Bahwa subhanahu wa ta'ala yafrah wa yakhdab wa yakrah wa yuhibbu. Lakin hadihi sifat laisat kasifatina. Nah, jadi penetapan bahasanya Allah itu punya sifat bergembira, ya, senang. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat senang, memiliki sifat murka, marah, wa yakrah, benci, wa yuhibbu, ya, mencintai. Nah, ini sifat-sifat Allah yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang seperti itu yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Tidaklah sama. Nah, kamitslihi syai'un. Sifat Allah itu dengan sifat makhluknya sedikit pun. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, bal huwa farahun yaliku bi'azamatihi wa jalalihi. Bahwa sifat gembira Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Wala yushbihu farhul makhlukin. Dan tidak bisa disamakan dengan kegembiraan yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Nah, wala yushbihu farhul makhlukin. Jadi tidak sama dengan kegembiraan makhluknya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memiliki af'al wassifat al-husna, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, nama-namanya yang baik, yang tidak sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala a'la fawqal makhlukin. Allah itu maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Ya. Makhluk Allah yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi tempatnya. Naam, arsyur rahman, yaitu arsy Allah. Ya. Karena arsy Allah itu fauqa kulli sama, di atas langit-langit yang tujuh. Itu arsy Allah. Ya. Naam. Wa arsyuhu fauqal ma, dan arsy Allah itu di atas air. Nah, jadi Allah itu paling atas di antara makhluk-makhluknya. Naam. Dan arsy Allah ini besar, ya. Yang mana kursi Allah saja, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, disebutkan dalam ayat kursi, luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Padahal disebutkan dalam hadis Rasul, ya, kursi Allah dibandingkan arsy-Nya itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Bayangkan seberapa arsy Allah. Nah, yang dipikul oleh 8 malaikat, ya, yang dipikul oleh 8 malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Yang malaikat-malaikat ini lebar, ya, antara daun telinganya dengan pundaknya itu, ya, selebar, seluas, lebarnya itu jarak, antara bumi dan langit. Subhanallah, besar, ikhwan. Allahu Akbar, ya. Dan ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, was-samawati matwiyatun biyaminih, ketika nanti hari kiamat, ya, langit-langit yang tujuh ini, nah, itu hanya ada di genggaman Allah yang kanan. Nah, kecil, ya. Apalagi kita, langit yang tujuh lapis ini, was-samawati matwiyatun biyaminih, digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahu azza wa jal, Allahu jalla jalaluhu, naam, ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Naam, fa'alul lima yurid, Allah maha berbuat, apa yang Allah kehendaki, naam, bisa terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga kita yang fakir ilallah, fukara ilallah, sangat butuh kepada Allah, harus memiliki sifat untuk kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertaubat, beristighfar, karena kullu bani Adam khata. Semua anak Nabi Adam, anak keturunan Adam ini banyak berbuat dosa. Naam, lailan wa nahara, siang, ya, malam, mereka banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menganjurkan kita untuk banyak bertaubat. Kemudian dalil ala annal insan idza akhta fi qaul minal aqwal walau kana kufran sabaqa lisanuhu ilaihi fa innahu la yu'akhadhu bih. Dalil bahwasanya seorang yang ketika salah dalam ucapan, walaupun ucapan ini kekufuran, ucapan yang bisa menyebabkan seorang itu kafir, ya, ketika itu tidak disengaja, maka dia tidak diazab. Tetapi ketika seorang sengaja mengucapkan kalimatul kufur, ya, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga kita harus berhati-hati dari ucapan-ucapan kufur, ya. Kalau seorang salah dalam ucapan karena tidak sengaja, maka tidak diperhitungkan oleh Allah, dia tidak diazab. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari kisah, ya, hadis ini, kita kalau punya barang harus hati-hati. Barang yang berharga, barang yang sangat kita bukan, harus hati-hati. Jangan kemudian kita tawakal lah. Nah, punya motor misalkan. Motor ditaruh di depan rumah, enggak dikunci. Ya. Ya, cuma diambil kontaknya saja, setangnya enggak dikunci, atau ya ditaruh pinggir jalan. Padahal motor, apa, mobil pickup banyak, ya. Mobil pickup tinggal mampir minggir di depan rumahnya, diangkut, udah amblas. Ya. Nah, jadi ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar seseorang untuk menjaga barang berharganya itu. Ya. Nah, setelah ikhtiar baru tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ah, ini tawakal yang sahih, ya. Tawakal berserah diri yang benar itu ketika adanya usaha, ikhtiar. Ya, kalau enggak ada usaha, enggak ada ikhtiar, tawakal ya ini yang madmum. Saya tawakal kalau namanya rezeki nanti akan datang, turun dari langit. Enggak ada ikhtiar, enggak bekerja dia. Enggak mencari maisyah. Ya, wiritan, dzikiran 1000 kali. Nah, ya enggak akan datang mas rezeki itu. Harus ada. Nah, ini kita tidak boleh seperti kaum sufi ya, yang mereka menghabiskan ibadah ya, meninggalkan dunia untuk ibadah, ini salah. Nah, ya ibadah yang keliru. Kita tidak boleh meninggalkan dunia sama sekali. Ya, hanya kita diperingatkan oleh Allah, oleh Rasulnya, berhati-hati dari dunia. Nah, jangan sampai kita apa? Tertipu oleh dunia. Ambil duniamu itu untuk apa? Untuk ibadah. Nah, masyarakat muslimin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dari hadis ini untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang mudah bertaubat ketika kita terjatuh kepada kemaksiatan, kepada dosa. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.